Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, bukakan hati kami agar menjadi hamba yang hakul yakin kepadamu ya Allah. Cabut segala keraguan di hati kami terhadapmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya qalbun salim, hati yang bersih. Jauhkan kami dari segala kemusyrikan, kemunafikan, fasikan. Hanya Engkau yang menggenggam hati kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala din. Qabal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan kita? Yakin? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Yakin? Apakah pernah kita sendirian dalam hidup ini? Jawab. Yakin? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 ayat 5. Silakan dilihat ya. Apa kabar? Kira pertemuan kemarin perpisahan, jadi sebagian sudah nyangka sudah berpisah. Apakah di ruangan ini ada malaikat? Yakin? Kalau sudah yakin seperti itu, hidup ini lebih ringan. Karena yang membuat sering sengsara itu adalah merasa sendiri. Kalau kita merasa ditemani oleh Allah yang maha gagah, yang perlindungannya tidak bisa didobrak siapapun, kita aman. Kalau kita merasa ditemani oleh Allah yang maha kaya, kita tidak akan takut kekurangan. Karena dia maha baik, yang selama ini pun selalu baik, kita tidak akan pernah risau. Apakah Allah mendengar yang sedang ngobrol? Pasti ada balasannya. Baik, kita simak nomor 216. Halaman 157. Kitab Ahlikam pasal 216 pada halaman 157. Bismillahirrahmanirrahim. Kama la yuhibbul amal al-mushtaraka, kadzalika la yuhibbul qalba al-mushtarika al-amal al-mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbul mushtariku la yuqabilu alaihi. Bagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan lainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang bersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan selain Dia, demikian pula Allah tidak suka kepada hati yang syirik, yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima, dan hati yang bersekutu tidak akan bisa menghadap kepadanya. Dirin, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu,

kecenderungan melekatnya kepada selain Allah. Ini sudah berulang kali, dan memang materi yang kita bahas di sekitar ini, tolong ibu bapak periksa ini ya, siapa sih yang paling lengket di hati kita, yang paling sering ada dan mengalahkan ingat kita pada Allah. Ini Allah gak suka. Tolong dijawab, siapa yang menciptakan kita? Jawab, siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita? Yang mengurus diri kita setiap saat? Yang mencukupi keperluan kita? Yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa menghapuskannya? Siapa yang bisa memberikan pahala? Yang melapangkan segala urusan? Siapa yang bisa mengangkat derajat? Siapa yang bisa melindungi kita dengan sempurna? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa melapangkan kubur kita, meringankan hisab kita? Siapa yang punya sorga? Semuanya Allah. Lalu kenapa hati kita dipenuhi oleh selain Allah? Suami, kenapa istri lagi? Put istri ya. Karena ada sebuah kerajaan, masih ingat cerita itu? Yang istrinya, katanya terkenal kerajaan ini, suami takut istri. Raja, siapa yang takut istri? Pindah ke kanan saya, jujur. Para suami pindah ke kanan. Semuanya, tiba-tiba ada seorang pindah ke kiri. Raja bangga. Saudara satu-satunya, suami yang berani ke kiri saya. Bagaimana saudara jadi pemberani? Saya disuruh istri saya paduka. Gitu. Susah lah. Jadi suami makrifat pada Allah sepanjang STI. Suami takut istri. Bukan jadi galak. Enggak. Tapi tenang saja. Jangan semuanya cemas. Takut istri marah. Ya kalau marah ya enggak apa-apa. Kalau kita benar dimarahin ya enggak ada masalah. Yang penting kan benar. Betul? Saya dicurigai, ya enggak apa-apa, curigai. Yang penting kitanya benar. Jawab saja dengan tenang. Jujur. Tapi kalau saya jujur, nanti saya dimarah. Ya terima resiko, ya. Tapi tidak akan disia-siakan kejujuran itu oleh Allah. Oh, langsung nunduk semua berat. Ini mah kurang bisa diamalkan yang satu ini. Kalau penyakit lelaki ya begitu pada umumnya. Kalau penyakit perempuan, baliknya. Harap. Kalau ini khauf, yang ini roja. Ini khauf dan roja kepada Allah. Gak boleh ada sandaran-sandaran lain di hati. Gak boleh bersandar ke tabungan, bersandar ke harta, bersandar ke aset, bersandar ke relasi. Tidak boleh bersandar ke penampilan, bersandar ke pinteran. Tidak boleh bersandar kepada pengalaman, tidak boleh bersandar kepada kekuatan, keahlian, tidak boleh itu. Sandaran kita adalah Allah. Karena kalau Allah tidak izinkan, apapun yang kita sandari tidak berdaya. Mau ahli sehebat apapun, kalau Allah tidak nolong, tidak ada. Tapi dia jagoan, tidak ada jagoan. Dia selamat bukan karena jagoan. Dia selamat karena Allah yang nyelamatin. Sejagoan apapun kalau Allah bikin celaka, celaka saja. Tapi dia ini ilmunya luas. Ilmu luas tuh kalau lagi bangun. Bikin aja oleh Allah. Pingsan, selesai itu ilmu. Benar? Tapi dia gagah perkasa. Perkasa itu kalau tidak muntaber. Coba diare. Tetapnya di toilet ya. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, diare, yakin tuh. Kiranya cuma satu, toilet, udah. Tapi dia pukulannya, sekali pukul bisa ke lengan. Iya kalau gak asam urat, ya. Coba asam urat di sini, boro-boro mukul. Kesentuh anduk saja ngejerit, benar? Pinter itu kalau lagi sadar, bikin saja terpeleset oleh Allah. Geleduk kepala belakangnya sudah selesai itu. Coba siapa yang hebat-hebatan? Gak ada hebat, tidak ada perkasa, tidak ada pinter, tidak ada terlatih. Benar, kita harus belajar, berlatih, tapi tidak boleh jadi sandaran. Sandaran kita adalah Allah, termasuk jangan bersandar kepada aset. Wah, ini perusahaan besar. Perusahaan besar tuh kita kasih struk aja, gak ada apa-apanya tuh perusahaan besar. Benar? Nih ya, kalau kita kaya raya nih ya, bayangin bahagia atau tidak. Rumahnya megah, harta melimpah, kasur empuk, terus tabungan triliun-triliun. Ini ngelamun ya, jangan nanggung lah uang triliun. Mobil yang paling mahal, paling bagus, punya kapal laut, kapal selam, kapal terbang. Wah, pokoknya apapun kebeli. Tapi, dengerin ya, hilang ingatan. Gimana? Mau? Mau, Tina? Hanya satu aja diambil, ingatan. Udah repot. Lihat istri mau dimakan. Ini siapa? Kan gak enak punya istri ditanya ya. Mikir semua. Udahlah, gak usah pengen kaya. Pertama mah enggak, saudara kaya ya. Yang kedua belum tentu ada takdirnya. Dan yang ketiga mau apa jadi orang kaya? Tidak penting jadi orang kaya harta. Yang penting tuh kaya hati. Kalau harta itu yang penting, tiap perlu, bukan ada, cukup, hadirin. Ada gak cukup juga, stres ya. Ya kan? Perlu 2 juta, ada 2 ribu, tetapnya koleng. Kalau harta mah gak penting banyak, yang penting tiap perlu. Harta itu tidak penting banyak, yang penting tiap perlu. Bukan ada, cukup. Dengerin Bu, orang kaya belum tentu merasa cukup. Ada orang kaya terus wae miskin hatinya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, makanya ada yang korupsi terus sampai tua. Gak berhenti-berhenti, terus aja maling. Karena hatinya miskin. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah jadi kayak aneh, dasar pengen. Ini tuh udah diajarin berkali-kali. Enggak lah. Saya emang tidak minat jadi orang kaya harus minatnya tiap perlu. Cukup. Perlu buat makan. Cukup, perlu buat ngasih makan, cukup, perlu buat anak-anak sekolah, cukup, perlu buat nyekolahin anak-anak orang lain, cukup, perlu buat beli rumah, cukup, beliin rumah untuk orang lain, cukup, perlu buat ke Mekah, cukup, buat ngongkosin orang ke Mekah, cukup, beli apartemen, cukup, mau ngapain kaya? Benar? Nah, orang yang cukup ini dia ada dalilnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Atau lak ayat 3, barang siapa yang pernah hati, semoga Allah menyayangi dan menolong beliau. Beliau tanahnya luas sampai sebendel begini. Tapi ada masalah. Kurang tanda tangan ini itu sehingga tidak bisa. Tanahnya banyak. Kalau diuangkan, wah sudahlah. Banyak sekali. Tapi macet dan hidupnya sangat sederhana. Karena ada satu tahapan yang membuat si surat tanah itu ada kekurangan. Tuh aset, punya tabungan, punya gelar, pangkat, jabatan, relasi. Jangan jadi sandaran. Siapapun, apapun, hati ini harus merasa terjamin, tercukupi, terlindungi oleh Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa sederhananya adalah jangan ada kemelekatan. Kalau melekatkan selalu. Benar? Perangko itu melekat di amplop, berarti dia selalu nempel dengan amplop itu. Nah, siapa sekarang yang nempel di hati kita itu menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Kalau yang nempelnya harta, yang nempelnya gelar, yang nempelnya pangkat, yang nempelnya jabatan, penampilan, ada juga popularitas. Dia berusaha keras supaya populer. Karena dia merasa dengan populer dia sukses, gak ada apa-apanya. Dia juga suka heran siapa yang suka ngotot pengen populer. Yang kasihan dia pengen populer, tapi di sisi Allah tidak ada takdirnya dia populer. Udah sejungkir balik tetap, followernya cuma dia lagi. Ada di ruangan ini juga yang pernah diuji populer, ya. Coba populer juga kena angin mules hadirin. Maksudnya ya jangan ke saya Pak ya. Itu makin jelas. Nah, sedekah buat yang ya. Alhamdulillah. Itulah. Masih ingat perumpamaan mikrofon ini? Ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting. Ini mikrofon mahal. Ini mikrofon saya suka, tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau mikrofon ini melekat di tangan saya pasti gak normal. Benar? Mau makan gimana? Mau salaman gimana? Mau membelai bagaimana? Gak normal. Jadi mikrofon ini ada waktunya di tangan, ada waktunya di sini. Kalau sudah melekat di hati sesuatu selain Allah, pasti tidak normal. Yang melekat di hatinya uang, udah uang saja itu. Dari bangun, tidur, ngobrol, uang. Dia tidak akan bisa ngurus anaknya dengan benar. Tidak akan bisa ngurus keluarganya dengan benar. Karena uang itu sudah memelekat, Tuhannya adalah uang. Sama yang cinta, you are my everything, you are always in my heart. Ah, lebay lo. Ya. Jangan percaya. Pak, kalau istri Bapak mengatakan ke Bapak begini, "Oh, my husband, you are my everything." Ah, musyrik. Ah. Jangan terpesona. Itu ngerti istri kayak gini. Yang gala-galanya bagiku apa? Aku mati kau kawin lagi. Jangan, tidak boleh ada kemelekatan. Cinta dengan keluarga, tapi ya enggak ada melekat, ya. Waktunya dekat, selebihnya dengan Allah. Jadi gimana teknisnya, supaya enggak ada kemelekatan gini, supaya copot dari perangko itu enggak ngerobek, caranya gini. Ini sudah sering diingatkan di sini. Tiap ingat kepada sesuatu selain Allah, segera zikrullah, ingat Allah. Ingat anak, ingat, segera ingat ini anak ciptaan, ini anak yang mendesain, ini anak milik, ini anak setiap saat dalam kekuasaan, ini anak hatinya dibulak-balik hati oleh. Nah, lebih tenang kan? Kalau ingat anak, gak ingat Allah, ya waktu cucu lahir, cucu berapa nih? Cucu 2. Adalah 10 kalau gak salah. Ya. Jangan, berarti aki-aki. Jangan begitu hadirin. Tapi terserahlah, itu juga ada gang efek. Menyebut aki saja, jangan disebut nenek ya. Dengar, itu kan salah satu cucu lahirnya mikro prematur. 5,5 bulan, kalau hampir 6 bulan, baru 800 gram sebesar ini. Bisa dibayangkan bayi sebesar tangan ini, segini, kecil sekali. Belum jadi itu, belum lengkap. Buat jantungnya masih bocor, kan belum utuh. Aduh, kalau enggak ingat kepada Allah itu, mana ngasih makannya, ngasih minumnya. Karena sangat kecil bayinya. Ya Alhamdulillah ibu bapaknya Allah takdirkan Hafiz dan Hafizah. tenang, tenang, ya, ya walaupun pasti berkecamuk. Dan mereka yakin ini ciptaan Allah. Alhamdulillah sekarang sudah 5,3. Saya mau menayangkan sesuatu tapi takut jadi kotor hati. Bayi ini masih kecil, kalau dinyanyikan lagu Nina Bobo, nangis. Tapi kalau dibaca Quran, izin Allah, dia tertawa. Benar, ini saya juga dapat kirimannya kemarin. Tapi saya nggak mau tayangkan. Ah, tayangkan jangan ya. Suaranya saja ya. Kamera nggak usah dilihatin lah ya. Alhamdulillah. Tuh ketawa. Kalau disebut di lagu Nina Bobo dia nangis. Saya minta maaf yang namanya Nina ya. Bukan. Ini tidak saya tayangkan di medsos karena memang saya tidak mau menayangkan keluarga. Seminimal sajalah. Tetapi ini menunjukkan kalau ingat ke Allah berat sekali bu. Mata belum jadi. Telat 5 menit dioperasi bisa jadi buta. Kemudian telinganya juga ketika dites tidak mendengar. Aduh saya sampai ya Allah izinkan cucu hamba ini bisa mendengar namamu, ayat-ayatmu. Alhamdulillah sekarang kalau dipanggil Maryam, dia menoleh. Sudah bisa namanya Maryam. Sudah bisa, Masya Allah, Masya Allah. Kalau tidak ingat Allah pasti berat ya. Belum lagi biaya di masa apa namanya NICU itu ya. Aduh itu berapa sehari bu? Hah? 8 juta sehari itu. Gak usah bapak pengen masuk ke sana kecil nih cutnya. Tapi ada aja rezekinya. Masya Allah. Ingat ke suami, ingat ke suami ciptaan siapa? Diam pak. Suami ciptaan siapa? Suami yang milik siapa? Milik ibu, milik Allah. Yang benar. Udah dong kalau milik Allah gak usah terlalu menguasai ya. Yang membolak-balik hati suami siapa? Ibu bisa membolak-balik hati suami tidak? Jawab. Kira-kira ini bagi yang lagi bersuami ya. Gimana caranya ngebolak-balik hati suami ibu? Jawab. Kira-kira dandan ngepek gak bu? Sebentar lah ya. Centil ngepek tidak? Masakan enak, ngepek tidak? Yang berefek itu satu bu. Mau tahu? Ibu disukai Allah. Ibu gak usah overacting ingin disukai suami. Ibu sekuat tenaga jadi istri yang disukai Allah. Nanti salah satu hadiahnya adalah Allah ngebulak balik hati suami. Beneran. Makin ibu banyak mikirin suami daripada ingat ke Allah, makin tidak bahagia. Makin gelisah, bingung, gak tahu harus gimana, sedih, galau, marah, jengkel. Nanti makin gak bisa ngurus apa-apa. Karena Tuhannya adalah suami. Gak akan normal ngurus keluarga, gak bisa. Ngurus anak, gak bisa. Ngurus orang tua, gak bisa. Terus aja itu aja yang ada di hati itu. Dan gak beres lagi. Gak bisa ngurus apa-apa. Yakin saja. Karena memang hatinya udah menuhankan. Itu tuh yang gak jelas itu. Ini serius hadirin. Banyaknya orang kan tidak bahagia dalam rumah tangga tuh saling menuhankan. Ini juga nih, heh. Bapak-bapak. Tenang, Pak. Tobat. Ah, lelaki emang gak usah banyak ngomong. Banyak tobat. Kenapa orang rumah tangga jadi banyak masalah? Kita yang gak benar. Allah tahu. Dosa saya apa ke anak? Ah, gak ngaku lagi. Dosanya itu gak ngaku. Tapi kan saya sudah memberi nasihat. Nasihat-nasihat apa? Diri sendiri aja gak dinasehatin. Tapi kan saya sudah ngasih contoh. Ngasih contoh apa? Saya kan sudah nyuruh anak-anak saya ngaji. Bapak ngaji enggak? Saya kan bagian nyuruh. Gitu. Dah lah. Jadi lelaki membanyak tobat. Minta ampun. Kalau di rumah banyak masalah udah. Cuman air mata tobat obatnya. Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Maaf ya Bu, Pak, kalau ingin dekat dengan Allah gak bisa menangisi dosa, gak bisa. Dosa terbesar kita itu adalah tak menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Ah, berbahagialah bagi yang tidak terlalu cinta dengan apapun. Teng, ayo ingat sesuatu, ingat Allah. Wah, ini harga rumah sekarang turun. Gak apa-apalah, dah itu juga rumah milik Allah. Dulu saya beli 2M, sekarang jadi 2,5M. Wah, itu naik berarti ada. Iya, tapi pasaran 3M. Ah, Udahlah, relax saja. Kalau kita jual sesuatu murah, berarti kita nyenengin orang, betul? Gak usah selalu untung tuh dalam bentuk uang. Beli durian, duriannya busuk, untung atau rugi? Beli durian, duriannya busuk, untung atau rugi? Untung. Untung gak ketimpa durian, betul ya? Untung dong. Satu, untungnya apa? Kita sudah nolong tukang durian, berkurang yang busuknya satu, benar? Sian dia harus jual durian busuk. Yang kedua, nolong saudara kita, jadi dia gak beli durian busuk. Gak apa-apa, gak ada durian satu kita gak akan mati, pangkat gak akan turun, rambut gak akan rontok, apa ruginya, benar? Dan emang kita gak ada rezeki durian, makanya gak dapat juga. Rilek atuh hadirin. Kalau ibu ngambek durian jadi manis, sok ngambek. Kan ada yang beli jeruk 2 kilo. Asem parah tuh ke tukang jeruk. Eh, Bang. Ini teh jeruk teh apaan? Saya asem semua. Ibu berapa kilo? 2 kilo belinya. Ibu 2 kilo. Saya 2 karung loh, Bu. Udah ah. Jelas hadirin. Biasa aja ya. Halo. Musim mutasi di kantor, biasa aja. Ah, ini kantor musim mutasi. Rileks, ingat Allah daripada ingat mutasi, lebih baik ingat Allah. Ya Allah, terserah padamu. Suami saya mau dikasih kedudukan jabatan apa, yang penting barokah. Jangan sampai jabatannya menjauhkan dari Engkau, jangan sampai jabatannya membuat keluarga kami bergelimang harta haram. Enggak penting jabatan yang mana aja, yang penting jabatan yang Kau ridhoi, itu zikir. Wah, ini bisnis lagi banyak saingan, biarin. Saingan juga yang ngasih rezekinya Allah. Mungkinkah rezeki kita berkurang gara-gara saingan? Jawab atuh hadirin. Allah jadi bingung gitu gak sih kalau ada sen? Jawab. Mungkinkah rezeki kita diambil oleh saingan kita? Gak mungkin lah, saingan kita juga Allah yang ciptakan. Allah yang ngasih rezeki. Tapi benar loh, sesudah warung tetangga itu buka, warung kami jadi sedikit pembelinya. Emang segitu jatahnya. Emang kalau ada orang buka warung di sana, keluarga kita langsung gak dikasih rezeki? Coba lihat. Anak-anak jadi kreatif, dagang ke sekolah. Istri jadi kreatif. Banyak caranya. Kalau ngandelin rezeki sesuai rencana, ini gak pada hidup. Udah gak jelas rencananya ya. Di tempat kami ada Mas Punto yang saya ceritakan itu. Mata tidak lihat, tunanetra, kaki lumpuh. Umur 36 tahun. Saya nanya, Mas, gimana? 36 tahun hidup, rezeki ada? Ada. Beliau tinggalnya di masjid lantai 4. Gimana tuh lihat makanan? Mas yang turun, makanan yang naik? Makanan yang naik. Iya beneran. Mas suka masak enggak? Enggak ada, enggak kelihatan. Makan macam-macam. Ya. Terakhir ini insya Allah tanggal 24 November kad nikah. Alhamdulillah. Kenapa Bapak jadi bengong? Biasa aja. Di aneh kan? Enggak ada yang aneh kalau ingat Allah. Siapa yang nyiptakan Mas Punto? Siapa yang nyiptakan calon istrinya? Yang atur jodoh siapa? Ada yang bisa menghalangi? Tidak. Tidak, tahu gak istrinya tuh memang cari suami yang lumpuh, karena baginya itu ladang amal. Ada tuh namanya Mas Ferry John, sahabat saya juga, tunanetra. Istrinya memang nyari suami yang tunanetra, karena ingin menuntun suami di dunia, agar beliau dituntun Allah dunia dan akhirat. Tanya, jangan banyak keinginan yang enggak-enggak. Tapi kan saya mah ingin, istri itu cakep, kaya, solehah, hafal Quran. Ya. Ya enggak apa-apa saudara mau sama dia. Kan masalahnya dia mau enggak sama saudara. Itu kan. Kalau hanya ingin masuk wae gratis. Ingat apapun segera ingat Allah. Nah itu tekniknya. Pokoknya kalau sudah delay, lambat ingat ke Allahnya, pasti Allah ngasih alarm. Tahu alarmnya apa? Gelisah. Itu alarm. Tegak. Udah pasti gak ingat ke Allah. Kalau ingat ke Allah, huwalladzi anzala sakinah. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah ma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Salah sekarang mah ngobrol apapun kaitkan kepada Allah. Wah gimana nonton sepak bola? Ya kaitkan ke Allah dong. Gimana ngaitkannya? Itu yang sepak bola makhluk Allah semuanya. Allah udah tahu golnya kapan, kemana, berapa lawan berapa. Ya kan? Kenapa kita harus jingkrak-jingkrak? Biasa aja nonton sambil duduk ya. Udah gak ngepek. Saudara teriak sekeras apapun di depan TV. Ke kiri, gak mungkin. Saya emang kalau nonton sepak bola mah pasrah, terserah Allah. Saya emang gak main. Ya, masa saya gembira atas penderitaan orang? Udah gak rame dong kalau semua orang pikirannya gitu. Justru ramenya di sana. Lihat perilaku orang. Kalau nonton sepak bola tuh ya, mata lihat itu orang lari ngejar bola. Dan tidak ada yang buka HP. Apa nih pelajarannya, ya kan? Sugan main HP dulu, ngebales WA atau selfie. Nah, orang kalau sudah punya goal, punya tujuan, semua fokus ke sana, betul? Kita sholat, kod komat di sholat. Balap kita mah, komat dengan balas WA itu ya kan? Lagi sholat, getar Allah Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah. Gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Terima kasih ibu bapak yang baik. Duhur kita jam 11.41, 20 menit lagi insya Allah ya. Jadi amalannya sekarang adalah tiap ingat sesuatu langsung ingat Allah. Mata melihat sesuatu, hati ingat penciptanya. Oh, Dek Naja tahu? Dek Naja yang kelumpuhan otak. Kemarin di Malaysia sama-sama dengan beliau. Aduh, hafal Quran tuh bukan hanya hafal saja. Tapi hafal dengan halaman, tempat, dan artinya. Jadi kita kalau mau ngecek, baca terjemah, beliau udah tahu tuh. Aduh, saya ceramah di awal pas dengar beliau, kan asa tutung hadirin. Orang jemput terjemah, langsung hafal itu anak kecil usia berapa? 10 tahun ya. Otaknya lumpuh. Tapi hafal Quran hanya dalam berapa bulan? 7 bulan. Hafal Quran seluruhnya dengan tempat, lokasi, terjemahnya juga. Wah, luar biasa. Padahal diterjemahkan dari terjemah Quran di Malaysia, bahasa Malaysia, tetap bisa menjawab. Mata lihat Dek Naja, hati ingat. Karena kalau kita kagum ke orangnya, gak bisa, cuman segitu selesai. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana orang diberikan kelumpuhan otak, tapi bisa ingat. Nah kita otaknya normal tapi gak ingat-ingat. Apa harus dilumpuhkan? Ya seperti siapa ibu-ibu yang di penjara lalu sekarang sudah hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum di penjara? Belum hafal. Karena belum menghafal. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sambil kita akan bertukar pikiran, kalau ada yang bertanya, sambil bersedekah ya. Nah, sedekah itu bisa menjadi sarana latihan. Cebet-cebet aja gitu hadirin, kalau ngeluarin uang tuh gak usah kebanyakan mikir. Pertama kita udah tahu jumlahnya ya. Jangan suka, duh milih ini ada 100 dengan 20, milih 20. Kelihatan yang 5.000, turun yang 5.000. Yang kejelik yang 2.000, itu yang keluar. Jangan atuh. Salah satu di antara riyadhah untuk yakin itu adalah dalam bersedekah. Karena orang yang yakin kepada Allah, salah satu, dengar ya, ciri orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan kikir. Alat ukur keyakinan kepada Allah diantaranya ada kikirisme. Ya. Ibu mau bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf, saya hanya perpanjangan lisannya saja, karena ini titipan dari teman. Temannya ada di sini, tapi tidak. Silakan Bu. Ya. Jadi teman saya ini suaminya gemar selingkuh, A. Apa? Gemar selingkuh. Gitu. Dan hobinya gitu. Jadi sudah diingatkan berkali-kali, bahkan sudah bersumpah demi Allah di depan orang tua, tetapi ya kambuh lagi. Bersumpah demi Allah dengan Al-Qur'an tapi tetap tomat terus gitu. Tobat kumat. Nah, ini terjadi sejak anaknya masih kecil sehingga sekarang anaknya kelas 3, anak laki-laki. Sebetulnya beliau sudah tidak betah, tetapi karena memikirkan anak perlu biaya, sehingga ini ya menjadi bahan ya. Pikiran yang tidak ringan. Disuruh mohon nikah lagi ya tuh Bu, supaya tidak dosa, suruh nikah saja. Gimana saya ya? Mengerti ini tidak mudah ya, ini, tapi daripada... Ini bukan ibu ya kan, ini hanya dari bukan. Orang kan suratnya. Ya. Tapi berganti-ganti gitu loh pasangannya, jadi bukan itu saja. Bukan satu orang, jadi memang hobi. Mungkin kalau nikah berapapun juga akan tetap seperti itu, karena memang ganti-ganti pasangan belum terus. Belum tentu Bu, belum tentu. Kalau sudah halal mungkin sudah lebih baik. Kalau tidak halal akan ganti-ganti. Karena nafsu seperti itu Bu. Kalau halal kan beda lagi urusannya dengan tidak halal. Ya. Kebetulan ini A. Pekerjaannya itu ganti-ganti juga. Bukan rider ojol. Han? Rider Gojek. Jadi kalau untuk dua mungkin tidak, iya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kata saya juga kalau bertanya teh jangan yang ribet. Kenapa orang berzina? Orang berzina karena tidak takut kepada Allah alias kurang iman. Kalau orang punya iman, tidak berzina. Ibu istiqoroh saja ya. Minta ke Allah gitu ini kepada yang bertanya ini. Istiqoroh. Jangan takut tentang rezeki. Rezeki itu dari Allah nanti ya. Kalau ini keluarga bisa membuat jauh dari Allah, membuat jadi banyak dosa, belum lagi penyakit. Memang pisah itu sesuatu yang tidak dianjurkan, tetapi kalau bareng jadi dosa, jadi jauh dari Allah, jadi kemaksiatan, maka pisah bisa jadi kebaikan. Ya, gimana rezeki anak? Ada nanti Allah ngasih rezekinya. Kan Allah lihat, ini mau cari jaminan dari makhluk, cari jaminan dari Allah. Ya, makin yakin itu makin terjamin. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin nih Allah akan menjamin, dijamin. Yakin Allah mengabulkan, dikabulkan. Kayaknya enggak nih. Enggak. Dan Allah tahu isi hati. Nah yakin ini harus berbuah pada patuh. Jadi yakinlah Allah ngasih rezeki. Tapi tidak sholat, tidak ibadah. Ini tidak nyambung. Itu lamunan namanya. Terakhir. Kan sering nanya ya. Masa gak bisa habis pertanyaannya? Gimana semangat tidak pengajian teh ini hadirin? Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tidak ribet yang lagi dibicarakan sekarang. Misalnya ada pejabat atau tentara atau polisi yang matinya dibunuh teroris, apakah mati syahid? Yang kedua, saya pernah dengar dosa jariah itu. Kalau misalnya orang udah mati, mengalir terus. Apakah semua pemimpin teroris dan aliran yang salah, yang sesat, apakah mendapat dosa jariah? Karena mengajarkan yang salah kepada pengikutnya. Mohon penyesalannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.